Yo, Seromani of the Anisti. Oh yeah. Yo, man. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Yo, say, Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry. Yo, oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya. Sous-titrage.